الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Apa hukum orang yang apa hukum melafadzkan niat secara sirri? Jawabannya apa, ikhwa? Hah? Ustaz, ya? Perbuatan apa? Bid'ah. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wala para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepada umatnya. Nah, kalau ini merupakan perkara yang baik, mereka lebih dahulu menerapkan itu daripada kita. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggap bahwasanya melafat itu naqsun madhafi fi dini wal kekurangan di dalam perkara agama dan kekurangan dari sisi akal. Nah, karena enggak ada orang berbuat sesuatu tanpa adanya niat. Ini yang mensirrikan, artinya dia sendiri yang dengar, dia sendiri yang mengucap. Atau sebagaimana hukum yang lebih daripada itu dengan menjaharkan, mengeraskan suara, melafadzkan niat di dalam ibadah. Nah, jawabannya apa, ikhwa? Mubtadi' mukhalif li syariah. Pelakunya dihukumi mubtadi', menyelisih syariat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap nam berhak untuk mendapatkan hukuman dan sanksi. Lantas mulai dari kapan ini munculnya? Lafadzkan niat. Nah, pengikutnya siapa? Imam Syafi'i. Yang namanya siapa? Abu Abdullah Az-Zubairi. Akhta'a fi fahmi kalam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di dalam salat la budda an-nutqu fi awwal. Dalam sholat itu harus adanya ucapan di permulaannya. Difahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi yang dimaksud ucapan di permulaan adalah melafadzkan niat. Padahal bukan itu maksud Imam Syafi'i. Bahkan disalahkan oleh Asy-Syafi'iyah. Dari kalangan ulama mereka, ulama Asy-Syafi'iyah menyalahkan. Yang dimaksud ucapan adalah apa? Takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Innama merupakan adatu al-hasr. Di dalam bahasa Arab lafaz innama itu alat yang diperuntukkan sebagai pembatas, artinya membatasi. Innamal a'malu binniyat, artinya dibatasi segala amalan itu selalu dengan adanya apa? Niat. Di dalam bahasa Arab ketika seseorang mengatakan Zaidun qa'im, ya, Zaidun qa'im, Zaid dalam keadaan berdiri. Berbeda ketika ada tambahan batasan innama Zaidun qa'im, sesungguhnya Zaid berdiri. Ini ada tambahan adatul hasr, lafadz innama. Artinya la yakunu illa, jelas enggak ada keraguan-raguan bahwasannya Z pasti berdiri. Dibatasi, diikat. Begitu juga pada lafaz ini, innamal a'malu binniyat. Bahwasannya seluruh amalan itu dengan niat. Kemudian lafaz al-a'mal merupakan lafaz jamak. Kata tunggalnya amal, artinya amalan-amalan. Dan amalan di sini mencakup tiga hal. Amalan dalam lafaz innamal a'mal, amalan di sini mencakup tiga hal. Al-a'mal al-qalbiyah, amalan hati seperti tawakal, seperti inaba, seperti khusyuk, seperti khasyah, sikap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raghbah war-rahbah. Ini amalan apa? Amalan hati. Naam. Atau juga yang kedua, al-a'mal an-nutqiyah. Yang pertama, al-a'mal al-qalbiyah, amalan hati, sanubari, yang ada di kalbu kita. Yang kedua adalah al-a'mal an-nutqiyah, amalan dari sisi ucapan, artinya menggunakan lisan. Seperti apa ini, ikhwah? Zikir, qiraatul Quran, tilawatul Quran, tadarusul Quran. Naam. Ini adalah al-anutqiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-a'mal al-jawarihiyah. Anggota badan, bil yaddi wal rijal, dengan menggunakan kedua tangannya, kedua kakinya. Ini seperti salat, jihad. Ini semuanya harus dengan adanya apa? Dengan adanya niat. Niat itulah nanti yang akan menentukan seorang hamba. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, terkadang satu orang dengan saudaranya sholat di satu tempat, sholatnya yang sama, ini bisa jadi mendapatkan cuma seperempat pahala, yang ini bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Masing-masing dari apa? Dari niatnya. Oleh sebab itu, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqatilu riya'an. Wahai Rasulullah, ada seorang pemuda yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi berperangnya supaya dipandang riya. Warajulu yuqatilu hamiyah. Ada lagi yang kedua, berjihad keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya apa? Membela kabilahnya, membela golongannya. Nah, ada unsur apa? Fanatik. Kemudian yang ketiga, ar-rajul yuqatilu syaja'ah, karena ingin dipandang dia pemberani, superhero, pahlawan, kesatria. Nah, ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang dihukumi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qatala litakuna madza tullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, berjihad, tujuannya untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dihukumi fisabilillah. Enggak yang pertama, enggak yang kedua, enggak yang ketiga. Padahal ketiga-tiganya ini sama-sama apa? Keluar berjihad, amalannya satu. Yang membedakan ini diterima, ini tidak diterima, bahkan ini mendapatkan dosa adalah apa? Niatnya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, dalam beberapa riwayat dengan lafad mufrad, lafad tunggal bin niyah. Nah, di beberapa jalur periwayatan dengan lafad jamak bin niyat. Di beberapa riwayat dengan lafad tunggal bin niyah. Nah, maka segala amalan itu dilihat dari apa? Niatnya. Para ulama mereka berittifaq, sepakat. Ittafaqal ulama ala anna niyata syartun fi al-maqasid. Ya. Para ulama mereka sepakat bahwasanya niat ini merupakan syarat sah di dalam ibadah yang bersifat maqasid, tujuan. Karena ibadah itu ada maqasid, ada wasail. Ibadah itu ada maqasid, ada wasail. Nah, maqasid ini tujuan. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Ini apa? Al-maqasid. Para ulama mereka sepakat harus adanya niat, syarat sah. Enggak sah ibadahnya. Maksudnya, tujuannya. Nah, mereka yang berselisih pendapat di dalam al-wasail. Ada maqasid tujuan, ada wasail, perantara yang mengantarkan kita kepada tujuan. Perantara ini seperti apa? Hah? Kalau tujuan, sholat, perantaranya apa? Wudhu, tohara, nah, atau mandi, atau tayamum. Ini apa? Wasail, jembatan. Nah, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Al-jumhur mereka mengatakan syartun fi sihatiha, bahwasanya niat merupakan syarat sah. Enggak bisa enggak ada niat. Nah, dalilnya mereka firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh muallif, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada agama yang lurus dengan menegakkan salat. Kata para ulama, iqamatus salat bil wudhu'i wal ghusl. Menegakkan salat tidak akan bisa terjadi kecuali dengan apa? Wudhu ketika hadas kecil atau mandi ketika hadas besar. Tidak akan diterima. Nah, ini hujah mereka. Nah, itulah hadis yang kita baca. Innamal a'malu binniyat. Amalan harus adanya niat. Kenapa kita katakan jumhur? Karena di sana ada yang menyelisih. Mazhab Abu Hanifah berbeda. Abu Hanifah menganggap bukan syarat sah. Artinya orang wudu enggak pakai niat sah. Tayamum enggak pakai niat enggak ada masalah. Mandi besar enggak pakai niat boleh. Ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi, sahabat beliau. Ini juga merupakan pendapatnya Zufar, Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr. Nah, mereka memandang bahwasanya niat bukan syarat sah. Di dalam apa? Al-Wasail. Nah, dalilnya mereka itlaqun nusus fil kitabi was sunnah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan beberapa dalil, walam yudhkar an-niyah, enggak disebutkan adanya niat. Seperti apa? Kata mereka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholati faghsilu madza wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri menegakkan sholat, maka sebelum itu basuh wajahmu, tanganmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan apa? Harus adanya niat. Ini hujah mereka. Begitu pula pada hadis-hadis yang menyampaikan kepada kita sifat dan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perintah niat. Mana pendapat yang rajih? Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Kenapa? Bahwasanya wudu adalah ibadah. Wal ibadah la takun illa binniyah. Enggak akan terjadi ibadah kecuali harus dengan adanya niat. Wa kif takunul qurba illa binniyah. Enggak mungkin ini merupakan hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya niat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wudu bagian daripada amal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Maka bagian daripada ini, bagian daripada hadis yang kita baca. Sehingga al-maqasid, begitu juga apa? Al-wasail la budda min niyyah, harus adanya niat. Ditambah lagi dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh para fuqaha, al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara ini mengambil hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, berarti perantaranya apa? Wajib. Mala yatimu al-wajib illa bihi fahuwa al-wajib. Kalau ibadah yang wajib tidak bisa ditegakkan kecuali dengan sarana, maka sarana ini pun dihukumi wajib. Karena enggak akan bisa terlaksana. Nah, maka perantara itu mengambil hukum tujuannya. Nah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia tergantung dengan niatnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah hadis ini mengambil lafadz dari likulli imri'in ma nawa, setiap manusia tergantung dengan niatnya, dalilun ala annahu la tajuzu tawkil fil ibadah. Enggak boleh adanya perwakilan dalam ibadah. Karena niat enggak bisa diwakilkan. Dari lafadz ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang tergantung dengan niatnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalilun ala annahu la tajuzu niyaba fil ibadah. Tidak boleh ibadah itu diwakilkan. Nah, wala tawkil niyyah, enggak ada kemudian niat ini diamanahkan kepada orang. Apakah boleh kemudian ana mengatakan kepada Fauzi, ya Fauzi, wakilkan ana untuk mengerjakan sholat, boleh? Nah, jawabannya apa? Tidak boleh. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, diperkecualikan oleh para ulama. Nah, di dalam pembagian zakat dan penyembelihan. Nah, hanya punya zakatul mal, ana serahkan kepada akhuna Abu Salman, ana wakilkan kepada antum untuk membagi ini. Nah, zakat harus dibagikan, diberikan kepada orang yang berhak, wajib hukumnya, boleh untuk diwakilkan, diperkecualikan oleh para ulama. Dan begitu juga penyembelihan, ana membeli hewan untuk Idul Kurban, Idul Adha, kemudian saya amanahkan kepada ikhwah. Nah, saya mewakilkan ini kepada antum untuk disembelihkan pada hari sekian. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Nah, di dalam perkara al-udhiyah, dan begitu juga zakat. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita permisalan dan perumpamaan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Nabi SAW memberikan perumpamaan di dalam permasalahan apa? Hijrah. Apa artinya hijrah? Secara bahasa, hijrah bimakna at-tark, meninggalkan. Ini secara apa? Secara makna. Hijrah itu meninggalkan. Secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan hijrah adalah intiqalun min baladil kufri ila baladil Islam. Perpindahan dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Perpindahan dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Nah, dan ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah, bagi seseorang yang tidak mampu untuk apa? Menegakkan syariat Islam dan tidak bisa menampakkan syiar-syiarnya. Contoh di Amerika, negeri kufur, bahkan mungkin terjadi diskriminasi kepada kaum muslimin, maka wajib untuk hijrah ke negeri yang lebih baik, yang di sana bisa ditegakkan azan, bisa menggunakan hijab bagi kaum muslimat, bisa menegakkan sholat lima waktu adanya sholat Jumat, kemudian bisa menegakkan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini merupakan syiar-syiar Islam yang agung. Nah, dan hijrah secara histori di dalam sejarah di permulaan Islam itu terbagi menjadi empat. Dalam sisi sejarah, hijrah itu ada empat yang ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, hijratus sahabah min Makkah ila, hijrahnya para sahabat dari kota Mekah menuju ke Habasyah. Menuju ke Habasyah. Ini hijrah pertama kali dalam sejarah Islam itu terjadi. Ketika gencarnya kaum musyrikin mengganggu kaum muslimin dan mengganggu Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kapan itu terjadi? Bi khamsi madza sanawat ba'da al-bi'tha, 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Baru 5 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, semakin getol perlawanan mereka kufar Quraisy kepada kaum muslimin. Fa farru, mereka pun berlari untuk menjaga agama kepada Raja An-Najasyi. Kepada Raja An-Najasyi, Malik Habasyah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrah dari kota Makkah menuju Al-Madinah. Dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah. Ini terjadi kapan? Terjadi kapan? Bi 13 sanah ba'da al-bi'tha, 13 tahun setelah kenabian. Naam. Maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di Makkah untuk hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hijrahnya karena tempatnya. Bukan hijrahnya karena apa? Bukan hijrahnya karena tempat. Nah, mereka berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nah, di kota Madinah. Nah, kemudian yang ketiga, hijratu al-qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya beberapa kabilah-kabilah Arab kepada Nabi alaihi salatu wasallam, liyata'allamu syara'i, hijrahnya mereka ini tujuannya untuk mempelajari syariat-syariat Islam, iman, aqidah, ibadah, muamalah dari Nabi alaihi salatu wasallam, tauhid. Mereka mempelajari perkara-perkara agama, wa yarji'una ila qaumihim wa yu'allimuhum, kemudian mereka kembali kepada kaumnya untuk menjadi delegasi utusan Nabi alaihi salatu wasallam agar berdakwah kepada mereka dan mengajarkan, sehingga kaumnya pun bisa masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hijrahnya para kabail kepada Nabi SAW di kota Madinah, kemudian mereka kembali untuk berdakwah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, hijrah man aslama min ahli Makkah liya'ti Nabi SAW thumma yarji' ila qawmihi. Yang keempat adalah hijrahnya orang-orang yang masuk Islam dari ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sama dengan poin yang ketiga. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya. Mereka kembali kepada kaumnya. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi sejarah. Adapun klasifikasi hijrah para ulama, mereka membagi menjadi 6 macam. Mereka membagi hijrah ini menjadi 6 macam. Nah, wal hijrah itu ala sittati aqsam. Hijrah terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah al khuruj min baladi min bilad al kufur awil kafir ila biladil Islam. Keluar dari negeri yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, simbol-simbolnya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya nampak sekali. Sehingga hijrah yang pertama adalah khuruj min dari al-harb ila daril Islam, dari tempat yang penuh dengan kekufuran kepada tempat yang ditegakkan Islam. Dan ini terus akan berlangsung ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Tidak akan berhenti hijrah. Nah, dan ini hukumnya wajib. Lantas bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath. Enggak ada hijrah setelah fathu Makkah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath. Enggak ada hijrah apa? Setelah fathu Makkah. Tapi kok tadi kita mengucapkan bahwasanya hijrah ini terus akan berjalan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Enggak akan berhenti hijrah sampai berhentinya taubat. Tanqati'u taubah hatta tatla'a syamsu min maghribiha. Dan tidak akan berhenti taubat sampai terbit matahari dari barat. Berarti sampai hari kiamat. Tapi dalam hadis Nabi SAW, la hijrah tabi'at al-fatha. Enggak ada hijrah setelah fathu Makkah. Ini bagaimana? Maksudnya di sini enggak ada lagi hijrah kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah fathu Makkah ke kota Madinah. Enggak ada lagi hijrah kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah fathu Makkah. Karena fathu Makkah sudah menjadi apa? Dar al-Islam. Menjadi dar al-Islam. Adapun berpindah dari negeri kufur menuju ke negeri Islam terus tegak sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Al-khuruj min ardil bid'ah. Al-khuruj min ardi al-bid'ah. Naam. Keluar dari negeri yang dipenuhi mayoritas, nampak sekali kebid'ahan. Bahkan tidak bisa menegakkan sunnah. Dilarang untuk menegakkan sunnah. Nah, maka seorang muslim menyelamatkan agamanya. Dia ingin menjalankan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan penuh keistiqomahan. Kalau tidak seperti itu, akan menjadi mereka. Atau dikhawatirkan anak-anaknya menjadi mereka. Ahlul bida'i wal ahwa. Maka dia keluar. Menuju tempat yang di sana bisa ditegakkan sunnah. Tidak ada larangan orang menegakkan sunnah. Dia bebas untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, anak-anaknya, kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Ibnul Qasim rahimahullah, murid dari Imam Malik, Syekhul Malikiyah, Ibnul Qasim, beliau mengatakan, la yahil li ahadin an yuqim bi ardin, tidak halal seseorang untuk mukim, tinggal di satu tempat, yasubbu fiha salaf, tempat tersebut mencela kaum salaf. Ini kata Ibnul Qasim, la yahil li ahad, tidak halal bagi siapapun, an yuqim bi ardin, mukim tinggal pat, yasubbu fiha salaf, yang di tempat tersebut kaum salaf mereka dicela, dicerca, dicemooh, dihina. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khuruj min ardin yaghlib 'alayha al-haram, keluar dari satu tempat yang notabene mereka senantiasa bermaksiat. Nah, notabene apa? Mereka bermaksiat. Nah, satu desa ini luti semuanya. Apabila keluar dari desa tersebut, atau desa itu mayoritas para pezina, keluar dari tempat itu. Nah, al-khuruj min ardhin yakhlib 'alayha haram. Karena kata para ulama, talabul halal, mencari perkara yang halal. Nah, sebagai tujuannya fariidhah 'ala kulli, kewajiban bagi setiap muslim. Islam melarang haram, berarti mencari yang halal apa? Wajib hukumnya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-firar min al-adhiyah fi al-badan. Dia kabur, berpindah. Nah, dari ancaman gangguan di dalam badannya, dia kabur, keluar, pindah daripada gangguan fisik yang dia takutkan akan terjadi. Nah, maka seorang manusia, seorang muslim ketika khawatir pada dirinya, khawatir kepada keluarganya, anaknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan seseorang untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, yang pertama melakukan ini siapa? Ibrahim Al-Khalil. Nah, alaihi assalam. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 26, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Tuhanku. Nah, Ibrahim khawatir, diganggu, sehingga berpindah ke tempat yang lain. Nah, begitu pula Musa Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaan Musa dalam keadaan khawatir, takut diganggu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Musa keluar dari tempat itu, Madian, dalam keadaan takut, sambil dia mengamati, sambil dia melihat, sehingga Musa pun keluar dari tempat tersebut, khawatir gangguan kepada jiwanya, dirinya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, sebelum yang terakhir, al-khuruj khauf al-marad. Nah, keluar karena takut penyakit, takut musibah. Min biladin wakhima ila ardi an-nuzha. Dari tempat yang kumuh, dari tempat yang jauh daripada kesehatan, orangnya tidak gemar mensucikan diri, jauh daripada kebersihan, karena kebersihan bagian daripada agama Islam. Dikhawatirkan dari situ akan munculnya berbagai macam penyakit. Kepada satu tempat yang bersih, sehat, nyaman, nah ini diperbolehkan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, khair al-khuruj khaufan min al-adhiya fil mal. Keluar karena takut gangguan di dalam harta. Keluar karena takut gangguan di dalam apa? Di dalam harta. Karena kesucian atau terjaganya harta seorang muslim, kahurmati damihi, sebagaimana terjaganya apa? Darahnya. Harta seorang muslim terjaga sama seperti terjaganya apa? Darah mereka. Maka berpindah dari satu tempat yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, tidak adanya ketentraman, menuju ke satu daerah yang ada keamanan. Nah, al-amnuhan terjaga di sana. Nah, ini merupakan sebuah nikmat. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat. Yang pertama tadi apa? Keluar dari negeri yang penuh dengan kekufuran menuju ke negeri Islam. Kemudian yang kedua, keluar dari negeri yang penuh dengan bid'ah menuju kepada sunnah. Yang ketiga, keluar dari tempat yang dipenuhi notabene-nya maksiat, nah, kepada tempat yang penuh dengan ketaatan. Nah, kemudian yang keempat apa? Keluar karena gangguan ditakutkan kepada badannya, jiwanya, keluarganya, anak-anaknya. Kemudian yang kelima, keluar karena apa? Takutnya penyakit terjangkit satu daerah yang kumuh, kotor, kepada daerah yang bersih, rapi, nyaman, enak. Kemudian yang terakhir apa? Al-khuruj khaufan min adhiya fil mal. Keluar karena takut gangguan, naam, di dalam harta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap manusia tergantung dengan apa yang mereka niatkan. Maka hadis ini, ikhwani afidhakumullah, naam, mizan al-amal fil batin. Maka hadis ini merupakan timbangan amalan seseorang dari sisi apa? Batin. Nah, kalau mizan amalan dari sisi zahir, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang menjalankan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Ini timbangan zahir. Nah, timbangan batin, diterimanya amalan harus adanya ikhlas, niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun timbangan zahir yang nampak, amalan yang kelihatan adalah hadis Aisyah. Artinya amalan kita harus sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ittiba. Maka disebutkan oleh para ulama annal haditsaini na'am yajma'ana ad-dina kullah, dua hadis menggabungkan agama seluruhnya, artinya menggabungkan syariat agama seluruhnya, dua hadis ini. Innamal a'malu binniyat, dan man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Mizan batin dan mizan apa? Zahir. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa faedah mengenai pembagian hijrah dari hadis ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.